ada yang sangka jalan hidup di dunia yang penuh rona duri, hidup hanya sekali, cobaan dan tantangan, tempaan dan pengalaman, datang silih berganti, selalu kan dihadapi. Jangan selalu lari dan menarik diri dari kesulitan, nyataan yang datang. Berbesar hati dan berdoa, satu waktu kan dapatkan apa yang ada. Dan menarik diri dari kesulitan, kenyataan yang datang. Berbesar hati dan berdoa, satu waktu kan dapatkan apa yang jadi tujuan. Jangan selalu lari dan menarik diri.